Kalau memang kau menganggapku makhluk berbahaya, seperti kau melihat setan, tapi cobalah kali ini kau percaya. Sebelum kesabaran hilang, maka jauh coba nanti kau goyangkan. Berapa kamu sakit aku harus menunggu berapa banyak kecil. Tahan dari kegilaan dan kesinisan, manakala ketika ku tiba ku rasa derita dan luka ini telah hilang. Yo, meledak, ku ingin meledak, adrenalin ku menyala, kawasan di galak, kini kan mengoyakmu, lalu melumat setiap gerakmu, siap untuk melahap, mencumbumu. Amat nak iya si A yang benar aja. Johani, aku tak ingin berdusta, pusaka usang ini ingin dimanja. Uhani, mari temani ku berdansa. Jangan pernah kau hentikan walau sejenak. Iwa, shut up. Yang tertunggu, hey. Johani bani herekam domes nomo tam kamu kesa medis di isi mandi akan meregang menggelinjang jangan tegang kau milikku sekarang. Honey jangan coba-coba untuk memancingku, berikan saja umpan itu. Biarkan ku memasuki perangkapmu, tangkap aku, jerat aku, dekap aku, hingga ku terjebak. Hingga kau memanggilku papa. Malam ini mungkin memang masih panjang, tapi kesempatan ini takkan datang dua kali di dalam kehidupan. So honey bunny, lakukan sekarang. Yang tertunggu on. Yang kau inginkan kau dapat. Tak semua beban di pundakmu dapat terangkat. Namun tak semua gelap adalah pekat. Inilah yang membuat Johani Bani, Hani Bani, Hani Bani, Hani Bani, aku di sini untukmu. Dan aku akan berikan padamu semua yang ada pada diriku. Oh masa iya si A yang benar aja. Johani aku tak ingin berpista. Bonek kamu ini ingin dimanja. Ahani mari temaniku berdansa. Ha ha ha.